Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Senin 17 Juni 2019 dibacakan Ahyar dan Kamal. BPN Prabowo Sandiaga sebut 30 saksi akan bongkar kecurangan Pilpres. KPK sebut kasus pelesiran Setia Novanto bersiku bagi kredibilitas Kemenkumham. Mantan Kapolda Metro Jaya penuhi panggilan polisi terkait dugaan makar. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun juru bicara Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan ada sekitar 30 saksi yang dikumpulkan tim hukum 02 untuk membongkar bukti kecurangan dalam Pilpres 2019. Namun, ia mengatakan para saksi yang berasal dari sejumlah daerah itu meminta jaminan keselamatan untuk bersaksi ke Mahkamah Konstitusi. Kompas.com melansir, Andre mengatakan tim hukum akan menyurati MK untuk meminta keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk memberikan jaminan keselamatan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan. Demi keselamatan para saksi, pihaknya dapat menggunakan sejumlah metode yang disarankan LPSK, misalnya bersaksi dari jarak jauh menggunakan telekonferensi. Tak hanya bagi saksi, tim hukum Prabowo Sandiaga juga mendorong LPSK turut melindungi dan menjamin keselamatan seluruh hakim MK. Hal itu penting agar terlepas dari bentuk intervensi dan ancaman dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019. Sebelumnya, tim kuasa hukum Prabowo Subianto Sandiaga Uno mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan terhadap saksinya dalam sidang sengketa pemilu di MK. Namun LPSK ternyata tidak bisa memberikan perlindungan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di MK atas alasan terbentur undang-undang. Sederalun, KPK menghargai tindakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang memindahkan terpidana kasus korupsi Setia Novanto ke Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Jawa Barat. Namun, KPK tetap menyesalkan terjadinya kasus penyalahgunaan izin berobat oleh narapidana dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP tersebut. Kompas.com melansir, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK mengingatkan agar Ditjen Pemasyarakatan tetap berupaya menjalankan rencana aksi perbaikan pengelolaan lapas yang sudah pernah disusun dan dikoordinasikan dengan KPK sebelumnya. KPK juga berharap Ditjen Pemasyarakatan dapat mengimplementasikan rencana penempatan terpidana korupsi di Nusa Kambangan. Setidaknya Ditjen Pemasyarakatan dapat menunjukkan adanya upaya menuju pengamanan narapidana yang maksimal. Karena jika masyarakat masih menemukan adanya narapidana yang berada di luar, hal tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya penyelenggaraan lapas. Sebelumnya, Setia Novanto kedapatan menyalahgunakan izin keluar lapas. Saat diberikan izin berobat di Rumah Sakit Santosa, Bandung, mantan ketua DPR itu sempat dipelesiran di salah satu toko bangunan di Padalarang, Bandung Barat. Kini Novanto telah dipindahkan ke Rutan Gunung Sindur yang pengamanannya lebih ketat. Sederalun, mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Muhammad Sofyan Yaakub datang memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya Senin siang. Ia diagendakan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan makar. Kompas.com lansir, Sofyan datang pukul 10.20 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan didampingi kuasa hukumnya Ahmad Yani. Kepada wartawan, Sofyan mengaku tidak mengetahui alasan penyidik menetapkan dirinya sebagai tersangka dugaan makar. Pemeriksaan hari ini merupakan panggilan pemeriksaan kedua Sofyan. Sedianya Sofyan diperiksa Senin pekan lalu 10 Juni 2019. namun ia tidak menghadiri pemeriksaan tersebut dengan alasan sakit. Adapun Sofyan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar. Kasus ini merupakan pelimpahan Mabes Polri ke Polda Metro Jaya. Sofyan diduga ikut terlibat dalam pemufakatan dalam upaya makar dan penyebaran berita bohong. Mufakat dalam upaya makar itu digelar di Jalan Kertanegara pada 17 April. Salah satu berita hoax yang disebarkan Sofyan adalah dugaan kecurangan yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu 2019. Saudara, lun tabrakan beruntun melibatkan 4 mobil terjadi di kilometer 150 Tol Cipali, tepatnya berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin dini hari. Akibatnya, sebanyak 12 orang meninggal dunia. Sementara 36 orang lainnya yang menderita luka parah dan ringan dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Kabupaten Cirebon. Kompas.com melansir, berdasarkan data dari pihak rumah sakit, kebanyakan korban luka mengalami patah tulang dan benturan serius di bagian kepala. Hingga kini mereka masih menjalani perawatan intensif di ruang IGD Rumah Sakit Plumbon Cirebon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan beruntun ini. Jajaran kepolisian daerah Jawa Barat pun masih menyelidiki dan memberikan penanganan. Kasat Lantas Polres Majalengka AKP Atik Suswanti mengatakan kendaraan atau bus safari Dharma Raya datang dari arah Jakarta menuju ke Cirebon, diduga pengemudi mengantuk sehingga kendaraan bus menyeberang ke jalur lainnya. Selanjutnya bus tersebut menabrak Toyota Innova, Mitsubishi Expander, dan truk yang sedang melaju di jalur lain. Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak 12 orang meninggal dunia dan belasan lain mengalami luka berat dan ringan. Korban yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Plumbon, sedangkan yang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Cideres, Majalengka. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, seorang guru honorer, Yurmanius Wongor, ditemukan tewas di belakang rumahnya di Kampung Hing, Distrik Manokwari Selatan, Papua Barat. Korban meninggal dunia dengan dua anak panah tertancap di badan dan luka bacok di tangan. Detiknews.com melansir, Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Matias Krey mengatakan korban diduga meninggal akibat penganiayaan. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi terkait kasus tersebut. Korban diketahui sebagai guru yang masih berstatus honorer, korban juga biasa bertani. Secara terpisah, Kapolres Manokwari AKBP Adam Erwindi mengatakan akan bekerja maksimal untuk mengungkapkan kasus dugaan penganiayaan tersebut. Adam menjelaskan korban ditemukan sekitar pukul 6.30 WIT. Dua anak panah tertancap di tubuh dan tangan kanan nyaris putus diduga dibacok. Menurut Adam, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kasus pembunuhan ini bermula dari isu korban memiliki ilmu tertentu. Diduga ada unsur balas dendam di kasus tersebut. Namun polisi menegaskan akan memproses kasus itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia berharap pelaku segera terungkap. Sidaralun, demonstran anti pemerintah yang memprotes rancangan undang-undang atau RUU ekstradisi di Hong Kong masih menguasai ruas jalan utama. Ini terjadi sehari setelah 2 juta orang diklaim membanjiri jalanan Hong Kong dalam aksi bersejarah untuk menuntut mundur pemimpin Hong Kong, Carrie Lam. Kompas.com melansir, sejumlah besar demonstran turun ke jalanan di tengah panas terik pada minggu waktu setempat untuk menyerukan agar Lam mundur dari jabatannya. Ini terjadi meski Lam telah mengumumkan penangguhan pembahasan RUU ekstradisi yang akan mengizinkan ekstradisi ke Cina daratan. Para pengkritik mengkhawatirkan RUU kontroversial yang didukung Cina itu akan menjerat orang-orang dalam peradilan Cina yang dikenal buram dan dipolitisasi. RUU itu juga dikhawatirkan akan melemahkan penegakan hukum serta reputasi Hong Kong sebagai pusat bisnis yang aman. Sejumlah besar demonstran yang berpakaian serba hitam berkumpul di jalanan dekat gedung parlemen Hong Kong. Para penyelenggara memperkirakan aksi diikuti oleh sekitar 2 juta demonstran atau 2 kali lipat dari peserta aksi demo pekan lalu yang memecahkan rekor dengan 1 juta orang. Sejumlah personil kepolisian tampak berbaris dan siaga di lokasi. Beberapa polisi membujuk para demonstran untuk pulang tanpa aksi kekerasan apapun. Sidaralun, kelompok pemberontak Houthi di Yaman kembali melancarkan serangan drone ke bandara di Abha, Arab Saudi Selatan. Belum ada laporan mengenai jatuhnya korban dalam serangan tersebut. Kompas.com melansir, Media yang dikelola Houthi, Al-Masirah TV melaporkan bahwa Houthi menargetkan Bandara Abha, ibu kota Provinsi Asir, dengan drone Kasef K2 pada minggu waktu setempat. Bandara Abha berlokasi di resor pegunungan populer. Bandara Abha diketahui melayani penerbangan rute domestik dan regional. Houthi telah mengencarkan serangan-serangan mereka ke posisi-posisi militer di wilayah Saudi Selatan dalam beberapa hari terakhir. Serangan-serangan itu disebut sebagai serangan balasan atas bombardir Saudi dan sekutunya terhadap warga sipil tak bersalah di Yaman selama 4 tahun terakhir. Target-target utama dalam serangan-serangan pemberontak Houthi tersebut adalah instalasi-instalasi di Jizan, Najran, Abha, dan Khamis Mus'haid. Bahkan bulan lalu, drone-drone Houthi mengenai sejumlah instalasi minyak penting di Riyadh. Belum lama ini, Houthi mengingatkan bahwa bandara-bandara di negara-negara yang terlibat dalam serangan militer di Yaman akan menjadi target serangan selama embargo yang diterapkan rezim Saudi dan sekutunya di bandara internasional Sana'a masih diterapkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Senin 17 Juni 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com dan follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalamualaikum.